Hari berlalu datang, rintangan baru berikan senyuman, semua tantangan. Inilah sekilas tentang kamu hidupku, jalan berliku takkan ciutkan nyaliku. Ambil